الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang syurutun nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Dan telah kita jelaskan tiga syarat dari lima syarat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala dari syurutun nikah. Yang pertama adalah ta'yin kulli min az-zawjain, menetapkan masing-masing dari pihak mempelai lelaki dan mempelai wanita, ditentukan dan tidak disebutkan secara global atau secara umum, namun harus dengan cara ta'yin, ditentukan siapa yang dimaksud dengan ungkapan yang tidak ada yang lain kecuali yang dimaksud adalah fulan atau fulana. Syarat yang kedua adalah keridhaan masing-masing dari lelaki dan wanita yang akan menikah, dan tidak diperbolehkan ada unsur pemaksaan. Adapun akad nikah yang dibangun di atas prinsip pemaksaan, maka akad nikah tersebut batil. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wali untuk tidak menikahkan anak putrinya, baik perawan ataupun janda, kecuali setelah mendapatkan izin. Izin dari seorang wanita yang berstatus janda dengan sharihul qaul, ucapan yang jelas. Adapun dari perawan, diamnya adalah tanda persetujuannya. Dan yang ketiga adalah perwalian. Harus ada perwalian dalam pernikahan. Dan telah kita jelaskan siapa yang berhak menjadi wali. Adapun seorang yang tidak memiliki wali dari pihak lelaki, maka walinya adalah sultan. Walinya adalah penguasa negeri, dalam hal ini KUA, yang berhak untuk menikahkannya. Kata Nabi SAW, فَالسُلْطَانُ وَلِيٌّ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. Penguasa itu adalah wali bagi seorang yang tidak memiliki wali. Kemudian yang keempat, kata al-muallif rahimahullah ta'ala, asy-syahadatu 'ala 'aqdi an-nikah. Syarat yang keempat, persaksian atas berlangsungnya akad nikah. Fala yasihhu illa bi syahidai 'adlin muslimaini. Maka tidak sah sebuah pernikahan kecuali adanya dua saksi. Yani minimal dua saksi yang adil, yang muslim, balighaini adlain, yang telah mencapai usia balig dan dia seorang yang adil, bukan seorang yang kefasikannya zahir. Adlaini walau zahiran, keduanya seorang muslim yang adil meskipun secara zahir. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Wa ma kana ghaira dhalik fa huwa batil. Dan apa yang selain itu dari akad nikah yang dilakukan, yakni tanpa wali, dan akad nikah yang dilakukan secara sirri tanpa ada saksi, maka itu merupakan pernikahan yang batil. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, disahihkan oleh Ibn Hazm dalam Al-Muhalla. قال الترمذي رحمه الله العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم beramal di atas hadis ini, yaitu disyaratkannya ada dua saksi, merupakan amalan yang dilakukan oleh para ulama dari para sahabat Nabi عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. Dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan yang selain mereka. Qalu, mereka mengatakan, la nikaha illa bisyuhudin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan saksi. Wa ishtiratu asyhadati fi nikahi ihtiyatun lin nasabi khaufal inkar. Dan disyaratkannya adanya persaksian dalam pernikahan adalah bentuk kehati-hatian terhadap nasab, keturunan, sebuah keluarga. Khaufal ingkar. Karena dikhawatirkan nanti ada pengingkaran. Kalau tidak ada saksi, jangan sampai menimbulkan pengingkaran terhadap yang lainnya. Karena tidak ada yang mempersaksikan bahwa fulan dan fulana telah melakukan pernikahan. Tanpa ada saksi, maka menimbulkan keraguan, menimbulkan kecurigaan. Maka ini merupakan syarat, syarat dalam pernikahan, yaitu harus ada saksi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum. Apabila telah mencapai ajalnya, apabila telah mencapai waktunya, yakni dalam masa iddah, dalam talak raj'iyyah, talak raj'i yang masih memungkinkan untuk kembali memperbaharui pernikahan, maka pertahankanlah pernikahan tersebut dengan cara yang ma'ruf, atau berpisah dengan mereka juga dengan cara yang ma'ruf. Wa ashhidu dhawai 'adlin minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk mempersaksikan dua muslim yang adil dalam talak raj'i. Maka kata para ulama, kalau ini diperintahkan dalam persaksikan talak raj'ah, maka persaksian yang harus diwujudkan pada saat memulai akad nikah lebih utama. Lebih utama. Karena talak raj'i pada akhirnya dia sudah berstatus sebagai istri. Ketika hendak rujuk, dipersaksikan, ya memang itu istrinya. Beda dengan memulai akad. Asalnya wanita ini asing, tidak ada hubungan apa-apa. Sehingga diwujudkannya saksi dalam menetapkan akad nikah tersebut lebih diperlukan. Dan ini adalah salah satu pendapat di antara pendapat para fuqaha. Adapun hadis yang disebutkan di sini, la nikaha illa bi wali wa syahidai adlin, tambahan wa syahidai adlin, dua saksi yang adil, diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian para ulama yang melemahkan riwayat ini. Dan di sana ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan ada yang persaksian pada akad nikah. Sama halnya seperti akad jual beli. Bukan persyaratan harus ada saksi, meskipun dianjurkan. Namun bukan sebagai syarat. Dan pendapat yang kedua ini, mereka melemahkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW tentang persyaratan adanya saksi dalam pernikahan. Disebutkan oleh Ibnu al-Munzir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yathbutu fi syahidaini fin nikahi khabar. Tidak ada yang sahih dalam satu riwayat tentang harus adanya dua saksi dalam pernikahan. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Abdul Barr, bahwa telah diriwayatkan dari Nabi SAW hadis, la nikaha illa bi wali wa syahidai adlin. Yang hadis ini datang dari hadis Ibn Abbas, Abu Hurairah, Ibn Umar. Kata beliau, illa anna fi naqalati dhalika wa'afan. Hanya saja dalam penukilan riwayat tersebut terdapat kelemahan. Dan mereka juga berdalil tentang disyaratkannya tidak ada persyaratan saksi dalam pernikahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai yang dari keturunan Yahud, dari keturunan Harun alaihissalam, yang ketika dalam peristiwa memerangi dan menaklukkan Banu Quraizah, Safiyyah binti Huyai berstatus menjadi budak bagi kaum muslimin. Lalu kemudian dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi alaihi salatu wasallam membeli Safiyyah, membelinya setelah peristiwa perang Khaybar, lalu terlihat Nabi alaihi salatu wasallam bersama Safiyyah, kaum muslimin sempat bertanya-tanya, apakah Nabi SAW menikahi Safiyyah dan menjadikannya sebagai salah seorang dari Ummul Mukminin, atau Safiyyah masih berstatus sebagai milku yamin, sebagai budak perempuannya. Dalam riwayat yang lain, bahwa kaum muslimin mengatakan ketika itu, la nadri atazawwajaha am ittakhadaha umma walad. Kami tidak mengetahui apakah Nabi SAW telah menikahinya atau Rasulullah menjadikannya sebagai ummu walad. Yani budak perempuan. Maka mereka pun memperhatikan. Kata mereka, in hajjabaha fahiyya mra'atuh wa illam yuhajjibha fahiyya ummu walad. Apabila Rasulullah SAW memberikan hijab padanya sehingga seluruh tubuhnya tertutup, nah, itu berarti Safiyyah telah menjadi istrinya, Ummul Mukminin. Namun kalau Nabi SAW tidak menghijabnya, sehingga wajahnya masih terlihat, itu berarti menunjukkan bahwa dia berstatus sebagai budak wanita. Jadi mereka memperhatikan itu. Apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membawa Safiyyah. Kata Anas bin Malik, falamma arada ayyarkab hajjabaha. Ketika Rasulullah SAW akan menaiki kendaraannya, maka beliau pun menghijabi Safiyyah. Fa'arafu annahu qad tazawwajaha. sehingga mereka pun mengetahui bahwa Rasulullah alaihissalam telah menikahinya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak mengetahui. Para sahabat tidak mengetahui apakah Rasulullah alaihissalam menikahi Sofia atau masih menjadikannya sebagai budak perempuan. Menunjukkan bahwa mereka tidak mempersaksikan. Kalau seandainya persaksian itu merupakan syarat, maka tentu para sahabat mengetahui. Ya, dan akan terjadi penukilan dari sebagian sahabat kepada sahabat yang lainnya. Dan di sana ada pendapat yang ketiga, mengatakan bahwa yang disyaratkan adalah memilih salah satu di antara dua. Yang pertama, apakah saksi, mendatangkan saksi dalam pernikahan, atau kalau tidak dilakukan persaksian dalam pernikahan, maka yang dilakukan adalah al-i'lan fin nikah, mengumumkan pernikahan, menampakkan, memasyhurkan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan antara si fulan dengan fulanah. Jadi memilih salah satu di antara keduanya. Sehingga kalaupun tidak dilakukan persaksian, maka dengan mengumumkan pernikahan itu sudah cukup dari persaksian, bahkan lebih. Karena mengumumkan pernikahan, menampakkan, mensosialisasikan pernikahan tersebut kepada masyarakat, itu lebih dari sekedar persaksian. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa min syaa'iri an-nikahi i'lanuhu, di antara syarat pernikahan adalah mengumumkannya, memasyhurkannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikah wa dribu alaihi bidduf. Umumkanlah pernikahan itu dan pukullah rebana dalam pernikahan. Wa li hadza yakfi fi i'lanihi syahadatu alaihi 'inda ta'ifatin min al-ulama. Oleh karena itu, menurut sebagian para ulama, mereka mengatakan cukup dengan mensosialisasikan, mengumumkan pernikahan, itu sudah mencukupi dari sekedar mendatangkan saksi. Ya, dari sekedar mendatangkan saksi. Alhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif bahwa mendatangkan saksi tentu lebih ahwat, lebih berhati-hati. Demikian pula istinbat yang telah kita bacakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kasus talak raj'i itu, nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendatangkan saksi. Maka demikian pula ketika memulai pernikahan. Ketika memulai pernikahan, maka hendaknya ada saksi minimal dua orang. Dan lebih afdal lagi tentunya setelah itu dengan cara i'lan, mengumumkan pernikahan yang terjadi. Dan di antara syarat seorang menjadi saksi, sebagaimana yang telah disebutkan, dia seorang yang telah mencapai usia balig dan seorang yang adil meskipun secara zahir, dan juga dia seorang lelaki. Seorang lelaki. Adapun wanita tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan. Kata Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, madhati sunnah ala annahu la tajuzu syahadatun nisa' fin nikah. Telah berlalu dari sunnah, yakni sunnah Nabi alaihissalam, bahwa tidak diperbolehkan persaksian para wanita dalam urusan pernikahan. Kemudian syarat yang kelima, khuluwu zawjaini minal mawani' allati tamna'u minal zawaj. Tidak adanya penghalang dari pihak suami istri, pihak lelaki dan wanita yang akan menikah, dari penghalang-penghalang yang bisa menyebabkan seorang terhalangi untuk melakukan pernikahan. Min nasabin, misalnya mau menikah tapi ternyata satu nasab, ya tidak boleh. adik kakak, tidak boleh. Atau paman menikahi keponakan, tidak diperbolehkan. Au sabab, atau ada sebab tertentu. Karada'in, seperti saudara susuan, sehingga tidak diperbolehkan. Atau musaharah. Atau musaharah. Ini seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita, ternyata wanita itu adalah bekas istri anaknya sendiri. Maka tidak diperbolehkan. Atau seorang lelaki ingin menikah seorang wanita, ternyata wanita itu adalah mantan istri ayahnya, ayah kandungnya. Maka tidak diperbolehkan. Ya, dan ini akan dibahas nanti dalam bab al-muharramat. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh kaum laki. Waktilah fidin. Demikian pula karena beda agama. Laki-laki Yahudi atau Nasrani, wanita Muslim, Muslimah, maka tidak diperbolehkan terjadi pernikahan. Adapun jika wanitanya Muslimah dari Ahlul Kitab, wanitanya Yahudi atau Nasrani dari Ahlul Kitab, sementara lelakinya Muslim, maka ini akan ada pembahasan bahwa yang demikian diperbolehkan. Atau seorang laki Muslim ingin menikah dengan wanita Hindu, maka haram, tidak diperbolehkan pernikahan yang batil. Atau wanita Buddha, wanita Konghucu, wanita yang tidak punya agama dan seterusnya, ya. Atau wanita yang kafirah atau murtadah, ya, wanita yang tidak sholat yang menyebabkan dia kafirah, tidak diperbolehkan menikah dengan seseorang yang beda agama. Wa nahwi dzalik min al-asbab, dan yang lainnya dari sebab-sebab yang bisa menjadi pencegah seseorang untuk melakukan pernikahan. Kayyakuna ahaduhuma muhriman bihajjin aw umrah, seperti salah satunya baik pihak laki atau wanita sedang melakukan ihram, haji atau umrah, ingin melakukan akad nikah, tidak diperbolehkan sebab adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhthub, seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, yakni menikahi seorang wanita. Wa la yunkah, dan tidak boleh pula seorang laki menikahkan lelaki yang lain dengan seorang wanita. Apakah dia sebagai wali atau sebagai perwakilan, tidak diperbolehkan. Wa la yakhthub, dan tidak boleh pula seseorang melamar selama dia sedang dalam keadaan ihram. Maka ini adalah hal-hal yang sifatnya mawani', pencegah bagi seorang untuk melakukan pernikahan. Maka ini lima hal, ma'asyar al-akhwat rahimakumullah, yang merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Yang pertama apa? Endak-endak. Yang pertama apa? Lihat ya. Yang pertama apa? Syarat nikah. Tayin, kulli min az-zawjain. Yang kedua, yang antuk. Ridha kulli min az-zawjain. Tiga. Farhan. Harus dengan wali. Yang keempat, syahada ala nikah. Naam. Yang kelima, pakai sorban. Ulu zawjain min al mawani'. Naam. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.